السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الملك المتعال المنجه عن الشركاء والأمثال، الذي بين لعباده الحرام والحلال، واختص من عباده فمنهم الأقطاب والأنجاب والأبدال. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد الهادي من الضلال، وعلى آله وصحبه بالغدر والآصال. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. تمتن برا حبائب برا علم علماء برا كيائي برا سبه لنبني سبه mudah mugi-mugi tansah dimulyakaken Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus dumateng Kiai Idris bin Kiai Abdul Hamid, nata'anallahu bituli hayatih, mugi-mugi diparingi sehat lan panjang umur. Ingkang kawula mulyakaken sedaya para habaib, Al Habib Muhammad bin Idris Al Haddad, Al Habib Hadi bin Abdul Qadir Al Idris, Al Habib Zain bin Hasan Baharun hafizahumullah wa ra'ahumullah. Ingkang kawula mulyakaken sedaya para kiai pewaris Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Gus Ali, Kiai Mas Subadar, lan sedaya para kiai ingkang boten saged kula sebutaken satu persatu tanpa mengurangi penghormatan saya kepada mereka. Ingkang kawula mulyakaken sedaya para pejabat pemerintahan, Bapak Menteri, Bapak Nuh, Wakil Gubernur Jawa Timur Gus Sipul, kemudian Wali Kota Pasuruan Bapak Hasan Hasanin Hasanin Hasani kurang yak tok ngkui, lan sedaya para rawuh, para hadirin, para pencinta aulia Allah, para pencinta tiang ingkang dicintai Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kula lan panjenengan yang hadir di majelis yang mulia ini termasuk dari golongan para suada, para orang-orang yang bahagia hidup di dunia maupun akhirat. Sebab butine tiang insyaallah ingkang bakal mati husnul khatimah adalah orang-orang yang mencintai para ulama, para aulia Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal, amin ya rabbal alamin. Orang yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah mereka orang-orang yang mempunyai bagian dari warisan baginda Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wasallam. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, diangkat derajat mereka orang-orang yang beriman dan mereka orang-orang yang berilmu. Dan kula lan panjenengan insyaallah yang cinta dengan mereka pasti pula orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang bujangga berkata, man asyara asyrafan asya musyarrafan wa mu'asyaratul anzali ghairu musyawhafin awalam tara jildal hadiri muqabbalan bithagri lamma sara jildal mushafi. Yang ingkang kumpul datang para alim, para ulama, para aulia, maka merekalah orang yang juga mulia di hidupnya di dunia maupun di akhirat. Dan sebaliknya, orang yang dekat dan cinta dengan orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, mereka pula adalah orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Senang, bahagia orang yang dekat dengan mereka, para ulama, para habaib, para kiai, para aulia Allah Subhanahu wa taala. Coba kalian lihat, awalam taro jildal haqiri muqabbalan, kulit yang enggak ada nilainya, dicium di setiap lisan seorang manusia. Kenapa? Lamma sara jildal mushafi, ketika dia menjadi kulit Al-Qur'an. Nek umpamine nggih Pak, ada satu sapi kita sembelih. Kemudian kita ambil kulitnya, kita belah menjadi dua. Yang satu kita jual ke toko kitab hingga akhirnya menjadi sampulnya Al-Qur'an. Yang satu lagi kita jual ke pabrik sandal. Nasib sing kumpul Quran la yamassuhu illal mutahharun, enggak boleh disentuh kecuali orang-orang yang suci. Diletakkan di bawah pun enggak boleh, diletakkan di atas di masjid. Setiap kali orang membaca mengagungkan Al-Qur'an tersebut. Akan tetapi yang satu lagi, kulit kumpul sendal nasib gak enak. Bendino diidei wong rono rene, melbu masjid yo gak oleh, napa meneh sikile wong pasuran rangen kabeh. Salahe dhewe kumpul sandal. Nek panjenengan kumpul Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala angkat derajat hingga enggak akan menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci. Allahumma shalli ala Muhammad. Mugi-mugi nasib kula lan panjenengan kaya Al-Qur'an. Amin. Allahumma amin. Para hadirin, hadirat, pencinta para aulia, pencinta Yai Hamid yang dimuliakan oleh Allah. Kita mesti tahu apa resepnya mereka para aulia mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Di mana para aulia berkata, Al-Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, beliau berkata, Ula'ikal agwam hum muradi wa matlabi min jumlatil ibadi wa hubbuhum qad halla fi fuadi ahlul ma'arifi was-safa wal adabi. Resepe para aulia niku tiga. Ahlul ma'arif, orang yang punya ilmu. Was-safa atini resik, wal adabi punya akhlak. Al-Habib Ali Sahibul Maulid berkata, wa mimma yasurrul qalba minni luzumukum tariqata abai wa ahli wa ajdadi wa ha hiya a'malun khalat an syawaibin wa ilmun wa akhlakun wa kathrati auradi. Semua sepakat para aulia, langkah menuju wilayah ada tiga hal. Sing pertama Pak, gadah ilmu. Yang kedua adalah punya hati yang bersih. Dan yang ketiga mempunyai akhlak warisan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kita lihat Sahibul Haul, di mana beliau ngajinya. Umur 12 tahun Yai Hamid pun khatam kitab mahali. Umur 12 tahun Pak, anak kula lan panjenengan khatam PS yang terus-terusan. Boten nate kitab-kitab Safina nggih kadang-kadang boten napal. Tapi beliau kitab mahali 12 tahun sudah khatam. Kemudian ngaji di Termas di Kiai Demyati 12 tahun. Ini yang harus kita tiru. Langkah utama untuk mencapai derajat wilayah adalah ilmu. Allah Al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu beliau berkata, "Lam yatakhidillah waliyahu min rajulin jahil." Kata Imam Syafi'i, gak bakalan, jangan mimpi bahwa wilayah akan diberikan oleh Allah bagi orang yang gak ngerti syariat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat manaqib para aulia, semua mereka menuntut ilmu warisan baginda Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Ngaji kepada Al-Habib Ja'far bin Syekhon, menghatamkan tiga kitab yang namanya Ihya Ulumuddin. Ini yang beliau lakukan hingga mencapai derajat yang cukup tinggi. Dan ini zaman-zaman instan Pak. Kata tiang sing kepingin jadi wali, ngaji moh, nyantri moh, bondone ziarah rono, tirakatan rene, kula jamin gak bakal jadi wali, nek jadi dukun insya Allah pasti. Ilmu terapkan dalam kehidupan kita. Mereka para aulia gak mungkin akan mencapai kedudukan yang tinggi kecuali dengan ilmu yang mereka raih. Nah ilmu niki juga enggak gampang untuk kita meraihnya. Al-Habib Alwi bin Yahya tadi telah menyampaikan bahwa ilmu ini bitalaki, harus punya sanad yang jelas. Yang dimana sebagaimana beliau Kiai Abdul Hamid punya guru yang jelas. Unduru amman ta'khuduna dinakum. Kata Rasulullah, hati-hati nuntut ilmu. Jangan sembarangan meraih seorang guru untuk belajar dari mereka. Karena sesungguhnya ilmu ini adalah sanadnya mesti jelas. Al-isnadu minad din, sanad bagian dari agama. Napa meneh di Indonesia saat ini aliran pun macam-macam Pak. Wonten aliran nganan ke ngananen, wonten aliran ngiri ke ngirian, nganan ke ngananen, aliran radikal kuabek haram sampai gano sing halal blas. Tasbehan niku lho Pak bid'ah mlebu neraka. Sengiri kengirian Pak, kabeh halal gano sing haram sampai Lady Gaga ya halal. Maka kita diajarkan oleh Kiai Hamid untuk memilih mana jalan yang benar. Dari guru yang beliau ambil ke guru yang beliau ambil, sampai kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengambil dari gurunya, Imam Malik dari gurunya, Imam Abu Hanifah dari gurunya, Imam Ja'far Shadiq dari gurunya, Imam Muhammad Al-Baqir dari gurunya, Imam Ali Zainal Abidin dari gurunya, Imam Hasan dan Hussein dari gurunya, Sayyidina Ali bin Abi Talib bab Madinatul Ilmi dari gurunya, beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Zaman sak niki nggih kata ustaz-ustaz nek disambung sanate dari imam ke imam nyambung teng imam samudra. Boten jelas ilmune, ngajinya enggak jelas. Maka daripada itu ambil ilmu dari guru-guru yang benar. Insyaallah itu langkah awal untuk kita mendapat derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Syariat didahulukan kemudian baru thariqah. Setelah thariqah baru ke hakikah. Niki zaman saat niki pak, wonten tiang sing langsung kepingin tarekat dan langsung menuju hakikat tanpa syariat mustahil. Al-Habib Abdurrahman Masyhur dalam kitab beliau Bughya Al-Mustarsidin mengibaratkan bahwa yang namanya syariat, tarekat dan hakikat seperti buah. Nek teng Indonesia niki buah kelopo pak, degan. Degan nek kulalan panjenengan kepingin ngerasa no, pertama niku nopo seperti dibuat. Setelah sepet-sepet niki pemasing paling soro dan itulah syariat. Setelah sepet selesai baru kita ke thariqah, batoke dipecah, baru bisa merasakan hakikat dan ma'rifah, yaitu degan ambek banyune. Nek sing kepengin langsung hakikat tanpa syariat dan thariqah, dan iku kepengin mangan degan langsung dimplok. Tak jamin protol untune jebol wetenge. Begitu pula orang zaman sekarang, kula nate Pak, seorang datang ke rumah, langsung masuk ke rumah saya minta izin untuk bicara empat mata. Setelah itu saya didekati, dengkulnya ditemplek no dengkulku. Lah kayak Jibril di Kanjeng Nabi ya. Terus langsung meminta, bib ngapunten, alimni al-haqiqah, ajarkan saya tentang hakikat. Terus gak usah syariat, gak usah jenenge thariqah kedawan, langsung hakikat. Kula tanglet sampean apal syurut ijza'il hajar tamaniyah di kitab Sakinah. Syarat daripada orang istinja ada 8 di kitab Sakinatun Najah. Apal napa mboten? Kula tasik dereng apal. Wis, belajar cewek sik baru ngono belajar hakikat. Wong nang jeding istinja gak iso kok kepengin langsung hakikat. Ini ilmu adalah langkah awal yang harus diraih orang mendapat kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, safa hati bersih. Para aulia enggak kenal yang namanya sombong. Para aulia enggak kenal yang namanya hegit. Enggak kenal yang namanya iri dengki dan riak serta yang lainnya. Kanal Habib Abu Bakar Al-Idrus ketika beliau belajar dari gurunya, ayah beliau sendiri, ketika itu beliau bertanya ketika belajar tentang muhlikat, rubu'ul munhikat yang ada pada kitab Ihya Ulumuddin, sifat-sifat buruk yang tercela yang ada dalam kitab Ihya. Setelah khotam tanya beliau, wahai bapak, nopo sifat-sifat ini apa ada pada manusia? Setahu saya ini sifatnya setan semua. Saking resi hatinya pak, gak kenal yang namanya sombong, gak kenal yang namanya iri. Kedudukan tinggi, ilmu kayak apapun, kalau gak didasari dengan hati yang bersih, gak manfaat. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab. Qala ba'dul ulama at-tazkiyah muqaddamun 'ala ta'limil kitab. Hati mesti dibersihkan. Nek wis mulai awal nuntut ilmu hanya untuk mendapat kedudukan di dunia, na'udzubillah jirah orang yang sa'i li hadmi dinih, kata Imam Ghazali, orang yang ingin menghancurkan agama Allah Subhanahu wa taala. Bersih hati mereka. Safa, dalam riwayat kitab Suhbatul Ahyar lil Imam Sa'rani, ada seorang ulama namanya Wajhul Qamar. Ini ulama sahibul hal, punya kedudukan tinggi karena ilmunya. Akan tetapi suatu saat beliau tinggal di satu negeri di Mesir namanya Tontok. Suatu saat kedatangan Al-Imam Ahmad Al-Badawi yang kita kenal qasidahnya beliau bi Rasulillahi wal Badawi wa rijalin min Bani Alawi. Itu Sayyidi Imam Ahmad Al-Badawi. Beliau datang ke Tontok, buka majelis. Setelah membuka majelis, kemudian banyak orang yang dahulunya ngaji di tempat kiai ataupun Syekh Wajhul Qamar berpindah kepada Sidi Imam Ahmad Al-Badawi. Ngamuk Sidi Imam Ahmad Al-Badawi, datang penyakit hatinya. hasad, iri dan dengkinya hingga akhirnya mencaci Imam Ahmad Al-Badawi. Dan saat itu kata Imam Syarani, salaballahu halahu. Wa ta'ala. Dan yang terakhir, akhlak para hadirin, akhlak para aulia adalah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tawadhu mereka, merendah, enggak pernah mencaci orang. Enggak pernah yang namanya menyakiti hati orang. Inilah mereka akhlak yang diambil dari junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidil Imam Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu taala anhu, akhlak beliau sangatlah luhur. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna abdala ummati la yadkhuluna al-jannah bi kasrati shalah wala siyam wala sadaqah, walakin li sakhawati nufusihim wa salamati sudurihim wa rahmah bi kulli muslim." Ketahuilah para aulia, para abdal, mereka mendapat kedudukan tinggi bukan cuma karena banyak salat, bukan cuma karena banyak zakat, bukan juga karena banyak puasa, akan tetapi mereka punya sifat yang enggak cinta dunia, punya sifat selamat sudur atau hati mereka dari semua sifat yang buruk, wasakhawatin warahmah fi kulli muslim, punya hati yang rahmat kepada setiap umat Islam. Allahumma shalli ala Muhammad. Rahmah. Enggak pernah mencaci orang. Enggak pernah menyakiti hati orang. Suatu saat guru kula Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid di salah satu TV televisi yang ada internasional di Jazirah, beliau ditanya tentang rahasia kesuksesan Wali Songo yang menyebarkan Islam sampai saat ini di negeri Indonesia tanpa ada tumpahan darah, tanpa ada caci maki, tanpa ada perlawanan. Apa rahasia mereka? Maka beliau guru kami menjawab hanya dengan dua hal. Apa itu? Al-buka'u fil layli wal basyasatu fil nahar. Resepe nangis nek dalu teng Gusti Allah. Minta agar diselamatkan umat Kanjeng Nabi Muhammad. Di pagi hari modalnya al-basyasah, senyum kepada yang orang yang muda maupun yang tua, akhlak mulia. Akhlak inilah pondasi yang dipegang oleh Kiai Hamid hingga sampai ini beliau, sampai saat ini manfaat ilmu beliau sampai saat ini bisa kita lihat. Jangan kita sibuk untuk memuliakan wali karena keramatnya. Napa sih Pak daripada karomah ini yang mau dihebatkan? Nek sakit mumbul, manuk itu lho mumbul. Melaku nek ngene laut, bebek ya iso. Nebak-nebak wong dosen ya pinter. Apa a'dhamul karomah telah disampaikan tadi istiqomah. Saya berpegangan dengan ulama yang lain. Bahwa sesungguhnya a'dham karomatul aulia adalah tahwil halil muslimin. Orang bodoh enggak kenal agama Allah, melepet teng pondok Kiai Hamid diajari kenal Gusti Allah. Kenal Kanjeng Nabi Muhammad, cinta kepada Rasulullah, niki a'dhamul karamah. Enggak ada yang bisa melakukan ini kecuali orang pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang jauh dari Allah, maksiat, melanggar perintah Gusti Allah, kenal Kiai Hamid, didekatkan, diajarkan ilmu sampai mempunyai pondok pesantren. Ini adalah a'dhamul karamah lil aulia. Enggak bisa dilakukan oleh sembarangan orang, dan karomah inilah yang mesti untuk kita selalu agungkan. Jangan dengan hanya karomah-karomah seperti yang dikatakan orang-orang tersebut. Maka itu para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapkan akhlak mulia, akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai penutup, kita ambil contoh dari Syekh Abdul Ghadir Jailani radhiyallahu taala anhu, rahmah akhlak beliau. Suatu saat di suatu malam beliau tidur, wonten maling Pak mlebet teng griyane. Maling masuk rumah badhe nyolong. Ketika mau mencuri, golek apa gak ono. Coba lek nyolong omahe Habib Jamal, parabola ono, TV ono. Niki nyolong bebek griyane Syekh Abdul Qadir Jailani kosong, ulama zaman dulu zuhud. Digoleki wis gak ono, mau keluar ada tamu ngetok pintu. Apes usale apa-apa kecekel maneh. Bingung mau kemana, akhirnya wonten gerdin. Gerdin itu Pak, napa jenenge gerdin ini? Model kayak ngoten iki lho. Sembunyi di selowokan. Nek ngisore gerdin singitan, golek tamune mulih amblas mlayu. Ketika masuk datang dua wali min aulia Allah. Assalamualaikum ya Sultanul Aulia, waalaikumsalam, dibukai pintune Mbak Syekh Abdul Qadir Jailani. Kemudian setelah dibukai pintu Syekh Abdul Qadir Jailani tanya, "Ada apa? Jam loro bengi rene ono apa?" Ada hal yang sangat darurat. Apa itu? Akan meninggal malam ini seorang autab, pasak bumi. Gimana kalau apabila mati satu di antara mereka, bumi ini mboten aman. Tsunami di mana-mana, gempa bumi. Nih, sampai sing jenenge Lumpur Lapindo, niki kekurangan autab teng Jawa Timur. Ketika itu beliau mengatakan harus cepat ada gantinya. Beliau berkata, waduh, ini orang tidur semua, santri saya di rumahnya, anak enggak ada, saya di sini latihan. Harus gantinya malam ini. Sisik lungguh sik. Kapan? Beberapa menit lagi akan meninggal. Kata saya Bagadir Jilani, wis ngene ae. Sing ndek ngisore gerben iki ae wis. Apes ping pindho maneh. Ketemon ya Allah. Ayah, ya lis. Ukhruj ya lis. Ae maling metu. Metu mbek ndredeg. Ya Allah, ngapunten saya Bagadir Jilani. Ya, betul saya enggak tahu ini kalau rumah panjenengan. Kalau saya tahu enggak bakal nyolong di rumah panjenengan, wis tak bakal wis dono isine loro ke apes maneh. Kemudian kata beliau, tub ilallah, taubat mbek Gusti Allah. Syekh Abdul Qadir la ya rab, walakin Rabbu Syekh Abdul Qadir ya rab. Syekh Abdul Qadir Jalani mungkin enggak melihatmu tadi ketika kau masuk rumahnya, tapi Tuhan Syekh Abdul Qadir Jalani, Tuhanmu melihat apa yang kau perbuat. Irta'at rajul, gemetaran dia. Setelah gemetaran ayo wudu sembahyang taubat. Wudu sembahyang taubat, kemudian berkata Syekh Abdul Qadir Jalani, dadekno iki wali sing autab iku mau. Melbu maling metu dadi wali. Kandane ana maling-maling lek nyolong kok ana kiai. Coba lihat rahmatnya mereka, akhlak mereka. Dicuri rumahnya, enggak marah, malah dijadikan wali min auliyaillah. Enggak ada dendam di hati mereka. Ini loh sifat mereka para aulia Allah Subhanahu wa taala. Kiai Hamid Pasuruan dicintai guru-gurunya. Karena apa? Tawadhu'nya beliau, akhlak beliau yang selalu menyinari kehidupan beliau. Dan ini yang mesti kita tiru para hadirin. Monggo, resep untuk kita menjadi seperti Kiai Hamid selain cinta dengan para aulia sholihin. Tiga, nggih Pak. Ilmu, yang kedua hati ini yang berarti sing resik, dan yang terakhir adalah akhlak mulia. Mugi-mugi kula lan panjenengan dipilih Gusti Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang kelak akan berjalan di gandengan mereka para aulia wasalihin di bawah kibar bendera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma ya Allah, kami bersimpuh di hadapan pintu ampunan-Mu melalui wasitah para aulia-Mu, Yai Hamid Pasuruan, Habib Ja'far bin Syekhon, dan sedaya para aulia. Allahumma ya Allah, kabulkan segala apa yang kami inginkan ya Allah. Hajatud dunya bil maisarah wal akhirah bil maghfirah. Allahumma ya Allah, jangan kau tolak kami dari pintu-Mu ya Rabb. Jangan kau tolak kami dari ampunan-Mu ya Allah. Apabila kau tolak kami dari pintu-Mu, ke pintu siapa kami mengetuk dan berharap ya Rabb? Hanya kaulah zat yang arhamar rahimin. Kaulah yang memilih kami sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka biwasitati Muhammad, dengan berkat Nabi Muhammad, kabulkan semua hajat kami ya Allah. Hajatul dunya bil maisarah, mudahkan segala urusan dunia kami. Wa hajatul maghfirah, hajatul akhirah bil maghfirah, hajat akhirat kami dengan ampunan-Mu ya Allah. Hajatul dunya bi husnil khatimah, semoga kita semua menutup hidup dengan husnul khatimah. Dan hajatul akhirah bil murafaqah bi sayyidil bariyah, dengan digandengkannya kita, dibarengkannya kita di kelompok dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Allahumma aftah lana abwabal jud, waftah lana abwabal karam was'ud, waj'alna min ahli al-wafa' bil 'uhud, warbutna rabtan la yanhal bi sahib maqamil mahmud sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la tufarikna bainana wa bainan nabiyyina Muhammad, la fil hayah wa la fil wafah wa la fi يوم الموافة حتى نجتمع بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وأنت راض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.